Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna at-ta'wil wa faqihna fid din. Warzuqna ya Rabbana hubbal Qur'an wal fahma bil Qur'an wal amal bil Qur'an wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al Qur'an. Allahumma ya Rabbana warzuqna taubata qabla al maut wa shahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut ma'a habibika sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pendengar, para pemirsa, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan diberi kerinduan kepada Al-Quran, kecintaan kepada Al-Quran, pemahaman kepada Al-Quran, dan mudah untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga perilaku gerak-gerik kita adalah Al-Quran. Dan semua tidak akan mampu untuk mendapatkan itu semuanya kecuali jika telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita selalu mohon seperti itu, supaya Al-Quran tidak hanya sekedar menjadi bacaan-bacaan yang tidak dirasakan oleh anggota tubuh kita, tidak dirasakan oleh hati kita. Anggota tubuh kita harus merasakan bacaan Al-Quran, karena anggota tubuh kita adalah diberi komando oleh hati kita. Hati yang bergetar hatinya di saat dibacakan Al-Quran, hati yang bertambah iman di saat mendengar ayat-ayat Al-Quran, itulah hati orang yang beriman. Kan Nabi, alangkah banyaknya orang di saat mendengar Al-Quran dibacakan, tidak ada yang berubah. Tidak matanya menghindar dari keharaman, tidak hatinya menjadi semakin bersih. Karena di saat membaca Al-Quran tidak punya pengagungan dan cinta kepada Al-Quran itu sendiri. Kita sudah sampai kepada firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-5. Ini berbicara tentang makanan-makanan lanjutan dari makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian juga membahas masalah pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Kul uhilla lakumut thayyibat. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ خير مسافحين ولا متخذي أخدان وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يسألونك ماذا أحل لهم. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ada orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hal halal dan haram. Pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anjing adalah masalah khilaf nanti. Babi, darah, dan binatang yang semula adalah binatang halal hanya akan tetapi tidak disembelih, baik itu mati karena jatuh atau mati karena berantem dan seterusnya. Sudah dibahas pada pertemuan lalu. Ini lanjutannya, ma yas'alunaka madza uhilla lahum. Secara umum itu kaidahnya halal haram itu kayak apa sih? Apa yang dihalalkan oleh Allah untuk kami, untuk mereka ini? Kul, katakanlah wahai Muhammad, uhilla lakumut thayyibat. Yang dihalalkan adalah segala yang bagus. Jadi segala yang dihalalkan itu karena kebaikan di dalamnya. Begitu sebaliknya bahwasanya Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali ada sesuatu yang membahayakan. Sesuatu yang membahayakan di dalamnya. Dan sesuatu dan bahayanya tersebut kadang kita bisa memahami dan kadang kita belum bisa memahami. Bahkan kadang bersama penemuan-penemuan baru itu nantilah yang akan mengungkapkan itu semuanya. Sebab kebenaran mau tidak mau harus terungkap. Pada zaman dahulu banyak orang yang belum mengerti kenapa diharamkan babi misalnya. Setelah itu terungkap karena di dalam babi itu sendiri ada mengandung misalnya cacing pita atau apa segala macam. Atau yang lainnya. Ada satu madah atau satu hal, satu unsur yang di dalamnya membahayakan anggota tubuh. Berbagai hikmah yang tersembunyi di balik itu semuanya adalah babi adalah binatang yang paling tidak punya cemburu. Babi adalah binatang yang paling tidak punya cemburu. Seperti halnya unta adalah binatang yang paling cemburu. Binatangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga unta itu hampir tidak bisa biarpun dibohongi dia untuk menggauli ibunya sendiri biarpun sudah dipisah. Akan tapi kalau namanya babi di samping makanannya jorok, kalau dia kehabisan makanan kotorannya sendiri dimakan lagi. Dan dia buta untuk menggauli apakah itu bekas ibunya atau yang lainnya. Biarpun binatang lain iya, akan tapi ada nilai kejelekan babi ditampakkan di situ. Banyak hal lain lagi kenapa babi diharamkan. Ditemukan penemuan-penemuan baru oleh penemuan baru. Dan ini agak babi diharamkan juga bukan di dalam Islam saja, di dalam agama, di dalam disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Di dalam Bible sendiri juga pengharaman babi itu ada. Hanya orang-orang kaum Nasrani melanggar itu semuanya. Babi dan seterusnya diharamkan. Baik. Kemudian, jadi semua yang diharamkan oleh Allah itu karena ada bahayanya sesuatu yang tidak baik. Baik kita itu sekarang faham atau belum faham. Seharusnya kita sudahlah percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwasanya Allah yang mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau sudah dikatakan itu haram, jangan dekat-dekat. Jangan merubah aturan Allah. Urusan dengan manusia saja kita tidak boleh melanggar kok. Modifikasi pun tidak sesuai dengan aslinya. Modifikasi. Kalau dari sebuah perusahaan mobil membuat mobil solar, ya harus kita kasih solar. Kita kasih bahan bakar yang lainnya pun tidak maksimal. Apalagi dikasih susu sesuai dengan seleramu sendiri, ya enggak jalan itu mobil. Karena sudah dibuat oleh perusahaan adalah harus pakai aturan begini, ini mobil, bahan bakarnya adalah solar. Tidak boleh kita keras kepala, di rumahku banyak susu sapi, maka sampaikan bagaimana? Karena susu sapi diminum manusia saja bagus, apalagi diminum oleh mobilnya. Ini yang gila namanya. Karena kamu tidak ikut aturan sama membuat. Begitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diatur oleh Allah yang membuat kita semuanya. Lah kok kamu melanggar? Sama dengan Allah juga begitu. Kalau engkau melanggar, ya musibah, bermasalah nanti. Kadang-kadang permasalahan itu muncul di dunia. Hukuman diberikan Allah di dunia. Dan kadang tidak ditunda nanti setelah di akhirat nanti. Na'udzubillah. Kemudian nanti pembahasan halal haram di antaranya rambu-rambu keharaman adalah seperti yang disabdakan Nabi SAW. Nah Rasulullah SAW an akli dzinabin, termasuk semua binatang yang bertaring. Yang taringnya itu adalah untuk melukai lawan dan untuk memangsa mangsanya. Semuanya bertaring. Akan tapi ada taring yang tidak berfungsi untuk itu. Harimau, serigala. Itu kan punya taring untuk mangsa. Maka haram kita makan. Semuanya binatang yang punya taring untuk Fakulli dhi mikhlabin minat tairi. Dan semua burung-burung yang punya cakar untuk mencengkerama mangsanya. Burung elang dan sebagainya. Kalau burung merpati, dia punya cakar tapi tidak berfungsi untuk menangkap lawan. Ya, kalau makan dengan patuknya. Tapi kalau ini tidak, dengan ular apa saja, ambil dengan kakinya. Itu adalah kaidah secara umum. Ada pun penjabaran yang ada bab at-imah tentang makanan ada. Kemudian segala sesuatu yang menjijikkan. Tapi ada orang yang tidak pernah jijik, ini problem. Nah, kalau orang problem tidak boleh jadi ukuran. Jadi orang sakit tidak boleh. Orang yang wajar ini. Cuman ini tabiat Arab. Tabiatnya orang Arab karena turunnya Al-Quran di Arab waktu itu. Tabiatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dan sebagainya. Maka yang dihalalkan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i normal. Bukan orang rakus. Para imah. Dan memang dalam masalah makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi sudah disepakati tidak ada perbedaan pendapat. Adapun selain yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, maka nanti ada perbedaan. Ada. Biarpun disebutkan dalam hadis, kalau hadisnya tidak mutawatir, mutawatir itu hadis yang kekuatannya seperti Al-Quran. Dan sangat sedikit hadis mutawatir. Maka nanti kesimpulannya, urusan masalah makanan ini ternyata yang sudah sangat disepakati adalah yang ada di dalam Al-Quran tadi. Babi dan sebagainya. Masalah anjing ada perbedaan di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh dimakan dari madhab kita Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifata dan juga Imam Ahmad mengatakan tidak boleh anjing. Haram hukumnya. Tidak bisa dimakan itu anjing. Baik. Khususnya madhab Imam Malik sangat mudah. Imam Malik sangat terbuka untuk masalah halal haram. Tapi tetap ada rambu-rambunya yang tidak membahayakan. Kalau kita makan makanan yang membahayakan haram secara otomatis. Jumhur ulama. Tidak ada beda. Tapi binatang-binatang menurut madhab Imam Malik lebih mudah. Termasuk binatang-binatang yang selama ini kita temukan. Itu menurut madhab Imam Malik sangat mudah. Termasuk kata. Atau apa saja. Tapi bukan madhab kita. Dan tidak usah difatwakan. Kecuali dalam keadaan darurat sudah tidak punya kambing, tidak punya ayam, tidak punya nasi. Di hadapannya tatanya ada kodok gede gitu misalnya. Nah, ini adalah masalah dalam keadaan tertentu. Kemudian setelah itu dilanjutkan. Sebab ada sebagian binatang itu adalah yang tidak bisa. Tidak dipiara. Tapi adanya di dalam hutan dan liar. Sehingga perlu ditangkap. Kalau kemarin itu menggambarkan binatang yang ada di tempat kita, rumah kita, tapi jatuh kayak kambing, jatuh unta, jatuh kambing berantem mati dan sebagainya. Sekarang melangkah lagi. Menunjukkan bahwasanya yang halal itu lebih banyak dari yang haram. Oleh Allah, oleh SWT diajak ke tengah hutan sama ke tengah padang pasir kita. Bukan yang ada di kebunmu saja tadi, ayam, kambing yang berantem, bukan. Akhirnya sekarang diajak ke tengah hutan. Apa buruan? Ini. Disebutkan. Wa ma'allamtu minal jawarihi uhillalakum at-thayyibat, yang bagus. Jadi yang dihalalkan itu yang bagus-bagus. Wa ma'allamtu minal jawarihi, dan apa yang kau ajarkan minal jawarihi, dari binatang-binatang yang dia itu punya kecerdasan, kepandaian untuk bisa mencari, mukallibina, oleh orang-orang yang mendidik. Tu'allimunahunna, yang kau ajarkan. Maksudnya binatang-binatang untuk berburu yang sudah engkau ajari. Apakah itu anjing, harimau, monyet, burung yang sudah terlatih. Dan terlatih sudah diuji coba. Harus diuji berkali-kali. Teruji bahwasanya kalau anjing itu dilepas langsung mencari buruannya. Dan dibawa utuh nih. Dapat hanya diberikan kepada tuannya. Begitu juga ada bas atau namanya. Elang itu yang terlatih. Bisa pergi ke tengah hutan ngambil dibawa pulang. Kambing pun demikian. Artinya menunjukkan bahasanya, yang halal itu banyak, jangan pusing kamu itu. Dibawa ke tengah hutan oleh Allah SWT. Bahkan tidak harus yang kau sembelih dengan tanganmu sendiri. Yang dibunuh oleh binatang pemburu, binatang yang kau jadikan alat berburu itu pun juga menjadi halal. Dengan catatan itu nanti. Kalau memang dibawa kepadamu dalam keadaan mati, banyakkan ulama mengatakan, sudahlah. Kalau memang dibawa kepadamu dalam keadaan mati dan tidak dikurangi sedikit pun dari dagingnya, maka itu adalah boleh. Sebagian ulama tersebut dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, biarpun waktu melepasnya tidak harus mengucapkan bismillah. Menurut jumhur ulama dari madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, waktu melepas dia harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya menurut Imam Ahmad dan lainnya, kalau menyembelih harus bismillah. Kalau madhab kita Imam Syafi'i, selagi yang menyembelih adalah seorang muslim, biarpun tidak pakai bismillah adalah halal. Madhab kita enggak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, asalkan yang menyembelih adalah seorang muslim adalah halal. Termasuk di saat melepas binatang untuk berburu tadi. Mimma 'alamakumullah, dari apa yang Allah ajarkan kepadamu untuk mengajari mereka. Jadi ini perlu dilatih. Dan banyak kita kayaknya enggak kebayang karena kita hidup di kota, di hutan. Dan juga berburu. Termasuk dengan menembak panah halal. Kemarin kita makan kijang hutan. Jadi tembak dulu baru kemarin. Kita di Malaysia kita dikasih sukan kijang katanya. Masih ada hutan di sana katanya. Semalam saya nembak buat Buyan. Saya cari kijang dua. Boleh, saya pengen tahu rasa kijang. Artinya apa? Halal yang demikian itu. Jadi memang disengaja waktu melepasnya adalah untuk. Kalau masih hidup bedanya. Kalau kita menemukan binatang tersebut dalam keadaan masih ada kehidupan, maka disembelih. Kalau kita biarkan jadi bangkai. Tapi kalau dihadiahkan oleh binatang buruan kita dalam keadaan mati, atau kita tembak langsung mati, maka itu adalah halal. Seperti sembelihan. Mudah, yang halal itu banyak. Tidak usah pusing. Makanya jangan makan yang haram. Yang halal itu banyak. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah apa yang dipegang, ditangkap oleh binatang buruanmu tersebut. Enggak kebayang itu ada. Bahkan biarpun binatang buruan adalah anjing. Cuman dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, maka bekas gigitannya harus dipotong dan diberikan kepada anjing tersebut karena sudah kena najis. Kalau mazhab Imam Ahmad, Malik enggak najis. Wadzkuru smallahu alaihi, sebutlah nama Allah di saat engkau melepas buruan tersebut. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mewajibkan harus mengucapkan bismillah waktu melepasnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i hanya sunnah untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di saat melepas barang atau binatang pemburu tadi. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah ini perlu kejujuran. Jangan istilah sayang. Bahkan termasuk para ulama terbagi dua. Kalau seandainya binatang itu kok dirasain sama binatang pemburu tadi, itu menjadi haram karena berarti dia tidak murni untuk tuannya. Sebagian ulama enggak. Kalau hanya sedikit saja boleh. Jadi potong sama dagingnya digigit, punya sedikit. Bagaimana itu? Ada. Kalau yang demikian, para ulama terbagi dua. Sudahlah ambil yang mana mudah. Selagi ulama dalam madhab, empat madhab, urusannya yang demikian jangan terlalu sulit. Sekarang zamannya zaman pusing kalau terlalu berat nanti. Dan juga hal ini jarang terjadi. Anda berburu, kelaparan di tengah hutan, tatanya apa? Anda punya anjing buruan. Tatanya anjingnya juga sama-sama lapar, tapi ngerasain dikit. Kalau ngerasain sedikit, maka di situ termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, kau makan saja, ini makan sedikit kok. Tapi yang lain mengatakan jangan. Jadi harus dihadiahkan utuh. Kemudian selanjutnya, wattaqullah, ini peringatan. Bahasanya hal yang demikian ini sangat halus. Kadang-kadang orang jujur, perlu kejujuran. Kadang-kadang apa? Binatang buruan yang dibawanya itu menjadi tidak halal. Karena satu hal. Tidak sesuai dengan aturan tadi. Mungkin di depan kita masih hidup. Kemudian kita tidak sempat menyembelihnya. Jadi bangkai. Tidak boleh kita tutup-tutupi dengan bekas tembakan tadi. Harus disembelih. Selagi kita menemukan dalam keadaan masih hidup. Kecuali sudah kita tembak, langsung mati di tempat. Atau kita tidak sempat mengambilnya, sudah mati. Tidak sempat menjangkau tangan kita. Maka itu boleh. Dan itu kemudahan. Inna Allah sari oleh hisab. Ini ada hubungannya dengan sebelumnya. Allah sari oleh hisab. Allah itu kalau menghukum itu sangat cepat. Ini harus paham. Makanan haram dan sebagainya itu haram. Selagi haram, Allah itu maha cepat untuk menghukum. Kalau Allah sangat maha cepat untuk menghukum, hati-hati. Artinya apa? Allah kalau menghukum tidak harus nunggu di akhirat nanti kalau sudah bangkit hari kiamat. Bisa saja dikirim kepadamu waktu di dunia. Ah, kena penyakit ini itu dan sebagainya. Mungkin. Biarpun tidak semua orang yang sakit itu harus kita tafsiri. Itu adalah sebagai hukuman dari dosa-dosanya. Akan tapi kita harus waspada bahwa kalau kita sering makan makanan yang haram, bisa saja hukuman itu diberikan Allah kepada kita di dunia dengan diberi bermacam-macam penyakit. Makanan-makanan yang bikin penyakit haram. Jadi diberi penyakit di dunia, hukuman di dunia sari oleh hisab. Kemudian dikirim lagi oleh Allah di alam barzah. Kemudian nanti di akhirat. Nah, sari oleh hisab itu bagaimana? Kalau sudah Allah membuat penghitungan itu tidak. Sari oleh hisab ada makna lain lagi. Imam Ali pernah ditanya suatu ketika. Wahai Imam Ali. Bagaimana umat hamba Allah yang begitu banyak. Dari zaman Sayyidina Adam AS sampai hari kiamat. Bagaimana Allah membuat perhitungan dengan mereka? Apakah banyak orang ini? Gimana? Apakah perlu ngantri satu-satu begini? Dijawab tidak. Ternyata kejadian dalam hari penghitungan nanti hanya setengah hari saja. Setengah hari sangat kilat. Bagaimana secepat itu? Imam Ali menjawab. Bagaimana Allah menghisab membuat perhitungan dengan hambanya? Makanya apa? Allah membuat perhitungan dengan hambanya semuanya dengan begitu mudahnya. Dalam waktu yang bersamaan, semudah Allah memberikan nikmat kepada mereka secara bersamaan. Itu jawabannya. Allah memberikan nikmat semua bersamaan. Berbeda-beda. Ini diberi kesenangan bisa menikah. Ini diberi kesenangan anaknya soleh. Ini diberi kesenangan bisa makan enak. Ini diberi kesenangan tidur nyenyak. Ini diberi kesenangan ketemu saudara. Kesenangan semuanya kesenangan. Serempak. Sedunia ini diberi oleh kesenangan. Setiap jam. Begitu juga dalam perhitungan nanti juga begitu. Kata Imam Ali. Semudah Allah memberi nikmat dalam saat waktu yang bersamaan. Begitulah kemudahan Allah. Allah mudah untuk menghisab kita. Dalam waktu yang bersamaan. Gak perlu ngantri kita nanti. Paling belakang capek. Gak ada. Baik. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini sudah diharamkan bagimu segala. Dihalalkan bagimu segala yang baik. Wa ta'amul ladhina utul kitab halul lakum. Makanan orang-orang ahli kitab adalah halal untukmu. Ini sebenarnya berbicara tentang sembelihan. Sembelihannya ahli kitab. Ahli kitab adalah orang kafir. Sembelihan ahli kitab adalah halal untuk kita makan. Ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Wa ta'amukum halal lahum dan makananmu haram untuk mereka, halal untuk mereka. Di sini tentunya adalah sembelihan dari binatang yang aslinya halal untuk kita. Lalu yang menyembelih adalah orang ahli kitab. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah halal untuk kita. Ahli kitab kafir. Dinyatakan dalam Al-Quran. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Mereka adalah kafir. Dari ahli kitab dan kaum musyrikin. Tapi ternyata sudah ada kemudahan dari Islam. Karena apa? Ini menunjukkan bahwasanya kita terbuka dalam urusan interaksi. Asalkan cara nyembelihnya sama dengan kita, adapun masalah bismillahnya, tidak. Mau dia punya Tuhan yang berbeda, mempercayai adanya Tuhan selain Allah juga. Menyekutukan Allah. Jadi kalau orang ahli kita menyembelih, sudahlah, tidak usah. Memang bab ihtiyat hati-hati. Pernah suatu ketika ada satu rombongan, akhirnya malah merusak dakwah. Ini kejadiannya rombongan kaum muslimin ke negeri kafir sana. Kemudian satu dihidangkan daging-daging oleh ahli kitab, orang Nasrani. Dan mereka yang menyajikan ini semuanya karena menghormati kaum muslimin sebagai tamu yang baik. Cuman ini yang namanya kaum muslimin, ya mungkin kurang wawasan atau berhati-hati yang tidak pada tempatnya. Dengan sebutan mengatakan kami tidak makan sembelihan kalian semuanya. Tersinggung. Tersinggung. Tidak ada yang tertarik nanti dengan Islam ini. Orang mau menghormati. Menghormati artinya hatinya terbuka untuk kita. Kalau memang ahli kitab dan kita mengerti, tahu cara sembelihnya adalah di leher. Bukan ahli kitabnya menyembelih dari belakang, ditusuk besi biar mati, biar darahnya tidak keluar. Ada cara-cara atau dicekik. Asalkan kita tahu cara menyembelihnya adalah dengan penyembelihan yang wajar di tempatnya, biarpun itu ahli kitab, maka itu adalah halal. Adapun masalah perbedaan pendapat selalu ada dalam hal ini. Sebagian orang yang berhati-hati mengatakan tidak. Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Adapun penyembah berhala tidak. Agama-agama, Hindu-Buddha tidak. Tidak bisa dimasukkan bab ini. Karena orang Yahudi dan Nasrani lebih dekat kepada kita. Biarpun mereka mempercayai adanya Tuhan selain Allah. Sebetulnya pada dasarnya mereka percaya kepada Allah. Kemudian lepas. Tinggal diberikan pemahaman nanti kepercayaan kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya hilang. Yang tersisa hanya percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak percaya kepada Allah susah. Maka ini lebih dekat kepada kita. Orang Yahudi dan Nasrani lebih dekat kepada kita. Ini adalah dasar Islam melihat mereka. Islam melihat mereka seperti itu. Buat makanan kita halal untuk mereka. Itu tidak ada masalah jelas. Makanan mereka halal untuk kita. Kecuali babi. Babi kan tidak halal untuk kita. Wah, ini salah paham ini membaca Al-Quran. Berarti makanan orang ahli kitab halal buat kita. Wahai orang ya Nasrani tetanggaku. Saya kok pengen tahu rasanya babi. Tolong kirim ke saya. Oh, enggak begitu. Kan ini makanan halal buatmu. Lalu halal buat saya. Tidak. Jadi makanan yang dimaksud halal, makanan orang ahli kitab itu, sembelihan ahli kitab, halal buat kita kalau memang binatang itu adalah binatang yang memang halal untuk kaum muslimin. Sembelihan kambing, sembelihannya ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Majusi tidak masuk di sini. Penyembah api. Wal-muhsanatu minal mu'minati. Dan juga halal bagi kalian, wahai kaum pria, untuk menikah dengan al-muhsanat. Orang yang menjaga kehormatan. Al-muhsanat, wanita-wanita yang terhormat. Memang bahaya sekali. Kalau wanita tidak terhormat, rendah sekali. Menjual diri dengan perzinaan dan sebagainya. Sudah tidak takut zina sekali. Tidak akan takut zina dengan 1000 kali zina. Berani berzina dengan 1 laki-laki. Mudah berzina dengan 1000 laki-laki. Karena kebusukan jiwa. Kebusukan hati. Tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zina tidak gampang. Kecuali bagi untuk orang yang rendah. Zina tidak mudah, karena zina ada hubungannya dengan kehormatan. Sehingga Sayyidina Hindun, Sayyidatuna Hindun, salah satu sahabat, seorang wanita dari sahabat Nabi SAW, di saat diajak berbaiat oleh Rasulullah, untuk Allah tusyrik nabillahi, untuk kau tidak menyekutukan Allah, untuk engkau tidak mencuri ala tasyrikna, mereka langsung mengangguk, iya, tidak akan kami mencuri. Kami tidak akan mencuri ya Rasulullah. Giliran yang terakhir, Allah tazzinina, agar kalian tidak berzina, mereka kaget. Lah kok orang seperti kita diajak berbaiat untuk tidak berzina? Ya Rasulullah, adazzinil hurratu, apakah orang mulia seperti kita ini mungkin berzina? Allah. Hanya di kalangan rendah saja yang perzinaan tersebar. Orang busuk, rendah. Orang mulia enggak bisa. Sebesar apapun berkolaknya syahwat, tidak akan melakukan yang demikian itu. Dia akan mencari cara yang halal dan bersih. Al-hurrah latasni, orang merdeka tidak akan berzina. Karena ada hubungannya dengan kemuliaan. Dan dia faham kemuliaan, dia cerdas. Kecuali orang bebel tidak cerdas. Kemuliaan keluarga, kemuliaan diri, kemuliaan keturunan. Dan kemuliaan jiwa itu. Makanya yang boleh dinikahi pertama kali al-muhsanat, orang yang menjaga diri. Maka sangat bahaya sekali kalau menikah dengan orang yang tidak muhsanat, tidak menjaga diri. Wanita yang menjual diri. Jangan nikahi mereka kecuali mereka sudah tobat dan kembali kepada Allah. Kalau bertobat, ada ibu minat dhambi kaman la dhambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Kalau belum bertobat, ketahuilah suami pergi, dia akan berbuat dengan siapa saja. Karena dia adalah wanita rendah. Tapi jika ada pelacur yang tobat, ketahuilah jangan hinakan orang yang bertobat. Sebab orang bertobat seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dikatakan halal wanita-wanita muhsanat yang menjaga diri mereka. Terhormat. Maksudnya adalah satu bimbingan. Utamakan sisi ini. Kalau engkau ingin menikahi seseorang, kau lihat sisi ini. Sisi kehormatan. Muhsanat menjaga kehormatan mereka. Di sisi lain, jika ada orang pernah terpleset dalam zina, hendaknya ditutup. Karena apa? Pandangan kerendahan adalah di sini. Pendidikan Islam adalah, siapapun yang terpleset dalam zina, hendaknya ditutup. Biarkan hanya Allah saja yang tahu, mengadulah kepada Allah. Dan berperanlah seperti orang yang tidak pernah kenal kehinaan itu. Dan tobatlah, berjanjilah untuk tidak mengulangi. Minal mu'minati, dari orang yang beriman. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Tentunya orang-orang yang menjaga kehormatan mereka, wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka dari kaum wanita yang beriman. Itu yang hendaknya diambil oleh kaum pria untuk menjadi istrinya. Bukan asal perempuan. Pilih dari segi kehormatan di sini. Muhsanat, mukminat. Yang kedua, muhsanat minal ladina utul kitab, boleh juga, sah juga pernikahan seorang lelaki muslim dengan wanita-wanita yang terhormat dari ahli kitab. Wanita yang terhormat dari ahli kitab. Nasraniyah, wanita Nasrani, wanita Yahudi. Tapi dalam hal ini ulama menjelaskan bermacam-macam rambu-rambu supaya kita tidak terjerumus, terkopoh-kopoh di sana. Di antara rambu-rambu pertama adalah setelah engkau tidak menemukan kaum muslimah untuk kalian nikahi. Yang pertama. Yang kedua adalah dengan keyakinan bahasanya anak keturunanmu akan masuk Islam. Yang ketiga adalah ada perlindungan hukum. Jika sewaktu-waktu kamu mati, haknya anak tidak akan dipegang oleh seorang istri yang ahli kitab. Ini dibahas oleh para ulama. Ada sebagian orang akhir zaman membuka selebar-lebarnya tanpa rambu-rambu. Seorang muslim menikah dengan seorang wanita Nasraniyah. Punya anak 5. Kecil-kecil. 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Baru anaknya lahir yang ke-6, meninggal dunia itu suami yang muslim itu. Anaknya mau jadi apa nanti, ayo? Wahai anak-anakku dari kaum muslimin. Memberikan penghargaan kepada orang Nasrani tidak harus kita nikahi. Biarpun disebutkan dalam Al-Quran adalah perkenan, sebab gambarannya adalah ini adalah negeri yang seperti waktu itu zaman Nabi SAW Islam. Zaman Khalifah Umar, zaman Khalifah Uthman, zaman Khalifah Imam Ali, zaman Khalifah selanjutnya sampai Khalifah-Khalifah yang Islam betul-betul ditegakkan di saat itu. Jadi kalau ada seorang Muslim menikah dengan orang Nasraniyah misalnya, maka hak semuanya akan jadi jaminan anak untuk tetap Islam itu ada. Kalau negeri yang negeri antah berantah, kata orang itu, negeri ngaco, wah ini bisa berantakan tuh. Tuntut-tuntutan, lihat, sengketa anak. Sehingga seorang, seperti pernah terjadi suatu dalam sebuah kisah, ada misi yang kotor, ada seorang anak tokoh besar. Bahkan dikatakan dia punya nasab besar. Tokoh besar, nasab besar. Rupanya orang di luar Islam faham tentang cara merusak umat Islam. Salah satu wanita mereka dinikahkan. Nikah dengan laki-laki yang anaknya tokoh besar itu. Dan memang dipilih laki-laki anaknya tokoh yang tidak benar. Kebetulan laki-laki itu adalah pemabuk, sering ditemukan di diskotik bareng-bareng. Akhirnya dinikah. Punya anak. Setelah punya anak dibuat masalah sehingga cerailah. Anak dibawa orang perempuan itu. Dan nama kebesaran kakeknya tetap dibawa. Jadi gelarnya pak, cucunya si ini jadi pastor. Allah, hebat mereka. Jadi anak perempuan dari orang di luar Islam ini dinikahkan dengan anaknya seorang tokoh dalam Islam. Anak tokoh dalam Islam yang sangat lemah. Dia nakal, maksiat dan sebagainya. Orang ini tidak penting tentang tokoh, tentang anaknya tokoh. Dia ingin nebeng di nama tokoh tersebut. Sehingga betul cerai. Setelah cerai, berantakan dan sebagainya. Karena negaranya bukan negara yang melindungi. Bukan negara-negara yang menjaga keimanan, ya sudah, akhirnya anak diambil oleh sang istri, akhirnya diajarkan, disekolahkan sekolah pastor, sampai dia bisa menjadi pastor, dan namanya pun adalah nama Islam. Dan nisbat kepada kakeknya pun masih disebutkan, ini cucunya si fulan, na'udzubillah. Ya, ini terjadi. Ini upaya-upaya, maka dari itu jangan sampai wahai anak-anakku semuanya. Jangan berkata dia baik, lembut dan sebagainya. Kalau baik, semoga dia baik masuk Islam. Setelah masuk Islam baru. Waspada harus. Ini. Jadi pemperkenan di sini pun ada rambu-rambunya. Dan perbedaan antara jumhur ulama dengan madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i keras, ketat. Tetapi Imam Syafi'i juga yang mendatangkan 7 dalil tentang diperkenankannya seorang Muslim menikah dengan ahli kitab. Imam Syafi'i mendatangkan 7 dalil termasuk Al-Quran. Ini dalilnya. Termasuk dari para sahabat Nabi yang menikah. Termasuk ucapan-ucapan dari Nabi SAW. Ini jadi Imam Syafi'i mengatakan bahasanya boleh seorang muslim menikah dengan ahli kitab. Sah pernikahan seorang muslim dengan wanita ahli kitab dari kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Cuman setelah itu Imam Syafi'i mengetatkan dalam sisi definisi ahli kitab yang boleh dinikahi. Menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ini terlepas dari syarat-syarat yang kami sebutkan tadi. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan madhab Syafi'i bahwasanya ahli kitab yang boleh dinikahi oleh seorang muslim adalah ahli kitab yang silsilah agamanya tidak terputus sampai kepada agama yang benar. Sebetulnya Imam Syafi'i dari satu sisi memperkenankan dalam hal ini, akan tapi begitu membahayakannya akhirnya mengembalikan kepada rambu-rambu. Jadi kalau orang dari asal Yahudi, asal orang murtad enggak bisa. Murtad Nasrani enggak bisa dinikahi. Dari muslim menjadi seorang Nasrani itu murtad namanya. Dari asal-usulnya atau dari orang Hindu kepada masuk Nasrani enggak? Berarti kalau di Indonesia enggak ada. Sebab enggak ada yang sanad nasabnya adalah sambung sampai apa? Sampai ahli kitab. Enggak ada yang sambung ke Roma sana. Enggak ada yang kepada jitnya, kakeknya yang benar agamanya. Dan itu hanya ada di Roma sana. Atau di negeri-negeri yang kafir dari zaman Sayyidina Isa alaihissalam. Biarpun sudah ada perubahan. Akan tapi negeri kita adalah orang murtad. Nasrani di Indonesia adalah orang murtad. Atau pindah dari agama Buddha kepada agama Nasrani. Atau dari agama Islam kepada. Maka jelas, kalau sudah dari agama Islam menjadi agama Nasrani, tidak bisa dinikahi. Karena dia adalah bukan orang Nasrani yang sesungguhnya yang dimaksud. Akan tapi mereka adalah orang murtad. Baik, pembahasan panjang dalam hal ini. Sudahlah intinya begini, wahai para hadirin hadirat. Jaga anak-anak kita. Jangan main-main urusan agama. Jangan main-main urusan agama. Ada sebagian, Masya Allah. Ini musibah istilah cinta itu. Cinta. Seorang wanita memaksa harus menikah dengan seorang Nasrani. Karena tidak bisa orang tuanya keras, sudah bisik-bisik masuk Islam aja dulu. Masuk Islam. Beberapa hari masuk Islam, keluar lagi. Lihat, na'udzubillah. Dibawa seanaknya. Bahkan kadang anaknya masuk murtad. Na'udzubillah. Ibunya neraka dulu sebelum anaknya. Di mana anakmu? Bagaimana cara mendidikmu? Jangan menjadi orang yang lemah urusan pendidikan anak. Makanya faham tentang kriteria dari dini. Anak-anak kita harus kita fahamkan dari dini. Di saat anak kita mulai dewasa. Sudah kita fahamkan tentang kriteria. Siapa yang bakal menikahinya dan siapa yang bakal dinikahinya. Diajak diskusi tentang masa depan. Bukan dibiarkan liar untuk diskusi dengan kawan-kawannya yang sama-sama tidak punya pengalaman. Akhirnya coba-coba. Akhirnya bercintalah dengan orang di luar Islam. Na'udzubillah. Sehingga orang tuanya dilanggar. Ini karena ketidakwaspadaan seorang tua dan na'udzubillah. Makanya ini ada pendidikan cinta untuk anak-anak harus kita hadirkan. Senin kemarin kita bahas di stasiun radio. Al-Bahjah TV. Mohonilah. Perlu memahamkan anak tentang ini semuanya. Jangan sampai tiba-tiba anak kita gandrung kepada orang di luar Islam. Na'udzubillah. Kalau masalah penghargaan, kalau mereka lapar kita kasih makan, mereka sakit kita kasih obat, tidak punya tempat tinggal kita pinjemin rumah, dia mau pergi kemana, tidak punya kendaraan kita pinjemin motor, itu wajar saja dalam interaksi dan itu diajarkan oleh Islam. Tapi untuk menikahkan anak, hati-hati. Sebab anakku akan dibawa oleh dia, anak kita akan dibawa oleh dia. Atau kita akan membawa anak perempuannya. Na'udzubillah. Kalau anak perempuan kita dibawa oleh mereka, na'udzubillah. Haram mutlak. Tidak diperkenankan. Tidak sah. Seorang muslimah menikah dengan orang di luar Islam. Haram mutlak. Jangan terpedaya dengan fatwa-fatwa picisan orang bingung di akhir zaman ini. Di negeri kita memang negeri paling antik. Seolah lebih hebat dari kaum mujtahid. Ada seorang yang... Ini adalah grup-grup liberal itu yang memperkenalkan sampai akhirnya diuji oleh Allah dari sebagian dari anak mereka harus menikah dengan orang Yahudi. Ya pun sebetulnya dia sendiri mengingkari. Ya. Sampai gara-gara fatwa ini. Perlu disebut ini karena fatwa membahayakannya. Fatwa siapa ini? Na'udzubillah, fatwa. Dia gelarnya profesor, doktor dan sebagainya. Dan kita mendengar nama ini adalah dulu sebelum kita berangkat ke Yaman. Kita baca di sebuah majalah. Yang majalah itu memang kelompok orang-orang yang sok modern begitu. Orang ini memperkenalkan pernikahan. Memfatwakan pernikahan seorang muslimah dengan ahli kitab. Dengan hujah-hujahnya. Dan kita membaca hujahnya. Di antaranya hujahnya adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Maria Al-Qibtiyah. Tak pikir ini yang menulis keblinger dan yang baca keblinger. Umariyah Qibtiyah kan perempuannya. Rasulullah laki-laki. Bagaimana dijadikan hujjah untuk memperkenankan pernikahan? Saya baca ini, wah ini keblinger. Dan itu dipercaya, dipanggil tetap profesor. Ketutup dengan gelar profesornya, doktornya. Gara-gara fatwa ini di daerah Lampung sana, saudara yang di Lampung, banyak anak-anak gadis segera menikah. Jadi orang-orang Nasrani yang saat itu sudah dekat dengan anak gadis kaum muslimah membawa selebaran kertas ini di atas namakan ulama, disodorkan kepada calon mertuanya, diperkenankan. Sehingga berapa banyak orang menikah setelah itu gara-gara fatwa yang demikian itu. Na'udzubillah. Tanggung jawab di hadapan Allah tuh manusia. Dan itu rombongan liberal ini yang ngaco. Masya Allah. Apa yang diinginkan dari itu semuanya? Kalau kita melarang pernikahan ini sebetulnya bukan masalah diskriminasi, tidak. Ini hak saya melindungi anak saya. Dan kita pun tidak pernah tersinggung kalau ada orang Nasrani berkata, orang Nasrani tidak boleh nikah dengan orang Islam. Ya hakmu. Di saat kita mengeluarkan fatwa para ulama begini katanya diskriminasi, kok melanggar? Itu kan masalah urusan cinta dan sebagainya. Loh, ini masalah agama. Dan tolong wahai para orang tua, waspadalah dengan anak-anakmu. Bergaul dengan orang luar Islam sendiri pun harus ada rambu-rambu dan aturannya. Jangan dibebas liarkan anak. Dibebaskan sebebas-bebasnya anak kita. Akan terjerumus. Banyak yang tiba-tiba murtad. Na'udzubillah. Sudah murtad anak cucunya semuanya. Agamanya beda. Hitung dosanya satu saja. Sudah cukup untuk menjadikan neneknya itu masuk neraka jahanam. Lah kok enggak? Gara-gara sekolah di sana, gara-gara kuliah di sana, maka hati-hati kalau nyekolahkan anak kuliah ini mumpung ini. Ini tahun pelajaran ini terakhir, nanti lagi masuk tahun pelajaran baru, nyekolahkan anakmu di mana? Jangan lemah dengan anak-anak, anak-anakmu adalah barang yang paling mahal. Anakmu adalah sesuatu yang paling mahal yang Allah berikan kepadamu, maka jangan biarkan begitu saja. Apalagi engkau serahkan urusan kehidupannya dengan pasangannya yang tidak seagama. Na'udzubillah. Hanya orang yang enggak sehat. Ini pernikahan dengan di luar Islam memang laki-laki muslim, tapi kalau muslimah menikah dengan laki-laki di luar Islam mutlak tidak diperkenankan. Laki-laki muslim boleh menikah dengan Nasrani, wanita Nasrani atau wanita Yahudiyah, wanita Nasraniyah wah Yahudiyah dengan catatan yang kami sebutkan tadi. Sudah intinya sudah enggak usah dekat-dekat ke sana. Dan bahasa sederhana kita, tidak semua yang boleh itu, tidak semua yang sah harus kita ambil kok. Kami tidak menyamakan orang Nasrani dengan orang gila. Akan tapi lihat, kalau orang hanya mengatakan yang boleh, lalu saya ambil, ini berarti orang tidak bisa memilih. Orang tidak bisa cerdas. Anda contohnya, Anda seorang bapak. Punya istri dan punya anak dua gede-gede. Anaknya gede-gede gagah-gagah. Atau Anda suami istri sudah tua-tua. Enggak punya anak, enggak punya cucu. Sudah. Pengen pergi ke pasar. Beli celana bayi, boleh enggak? Ya boleh lah. Cuma untuk apa ente beli celana bayi? Aneh-aneh ente ini. Kalau untuk kasih hadiah, iya sih. Untuk pakai. Ya coba aja pakai. Boleh enggak saya beli celana bayi untuk saya pakai? Ya boleh, cuman enggak bisa dipakai itu nanti. Jadi tidak semua yang boleh harus diambil. Jadi dalam makanan pun ada selera. Tidak semua yang makanan boleh, kita boleh. Boleh ngambil loh ya. Tidak semua makanan. Kita pun juga begitu kan. Coba di pasar itu. Di pasar itu banyak, di pasar ikan. Sayur dan sebagainya. Itu halal semuanya. Apakah semua yang halal harus kita ambil? Ya tidak. Milih dong. Orang pinter kok. Apalagi punya duit, saya milih sayur yang saya suka. Daging yang saya suka. Anda paling tidak suka dengan yang namanya sotong. Pergi ke pasar. Beli sotong boleh enggak? Ya boleh. Cuman Anda enggak milih. Sebenarnya dari sini kelihatan bahasanya sudah enggak benar nih cara berpikirmu itu. Baik, dalam fikih dikatakan, bapak ibu punya anak ganteng, soleh, pinter, masya Allah luar biasa. Tapi dengar ustaz berkata bahwasanya, jika ada seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang muslimah, diperkenankan dan hukumnya sah, biarpun muslimah itu gila. Pulang ke rumah, wahai anakku, aku dengar fatwa dari ulama bahwasanya menikah dengan wanita gila adalah sah. Wahai anakku yang ganteng, nikahlah dengan orang gila. Sakit. Tidak semua yang halal boleh diambil. Sama. Bukan fatwa ini boleh menikah dengan ahli kitab, nak. Semuanya kamu nikahi ahli kitab. Loh, kok gitu enggak? Pilih dong. Ya bisa sholat bersama, tahajud bersama, doa memohon kepada Tuhan yang sama. Keindahan, keseragaman, keserasian. Wong dalam pernikahan itu sendiri nanti biarpun kita sudah dari awal serasi, cocok, tertentu ada perbedaan. Bagaimana dari awal kita sudah mengambil sesuatu yang berbeda? Enggak pinter. Dalam menikah itu ada namanya ta'aruf, mengenali sifat watak dan sebagainya. Bahkan istilah kufu. Kufu itu bila ada keserasian, itu biar ada keserasian. Dari awal sudah enggak serasi ini. Ya ini orang bingung itu lagi. Nah ini gara-gara itu. Na'udzubillah, pendidikan yang salah, pendidikan cinta itu. Gula jawa rasa coklat. Saya enggak mau diatur. Ini musibah anak-anak zaman sekarang. Kalau ada anak-anak seperti itu, kami tidak bisa banyak menyalahkan kepada anak-anaknya. Saya lebih ingin menyalahkan bapak-bapaknya dan ibu-ibunya itu. Bagaimana cara mendidiknya? Dibebaskan begitu saja. Kuliah di sana enggak pernah dikontrol. Masukkan sekolahan yang bebas berpacaran di situ. Na'udzubillah. Sekumpulan bapaknya pun enggak pernah ngajak diskusi tentang hal-hal yang demikian ini. Terjerumuslah sang anak. Masuk dalam kehinaan. Muqaddimah zina. Melanggar Allah, melanggar orang tua. Idza ataitumuhunna ujurahunna, dengan catatan dikasih mahar dalam pernikahan, hendaknya dikasih mahar. Muhsinin, tujuan kalian adalah untuk menjaga kehormatan kalian agar tidak terjerumus dalam zina. Ghairu musafihina, jadi wanita-wanita muslimah itu, wanita-wanita muslimah itu halal untukmu, dan wanita ahli kitab dengan catatan yang sudah kami sampaikan juga halal untukmu, tapi itu adalah tujuannya harus jelas. Dengan cara yang halal pernikahan, ghairu musafihin, bukan dengan perzinahan yang terang-terangan. Wala mutakhidhi akhdan, dan bukan zina yang sembunyi, terselubung. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu, awas, hati-hati. Isyarat luar biasa dahsyat. Kalau kita baca sepintas ayat terakhir ini, kok ada hubungannya dengan iman? Habis nikah kok urusan iman ini apa ini? Kan begitu ya. Mengingatkan bahasanya dengan kasus pernikahan dengan ahli kitab tadi, banyak terjerumus dalam masalah hilangnya iman. Makanya waspada di sini. Gara-gara ini loh, gara-gara pernikahan yang seperti ini banyak masa. Kalau sudah murtad, habis amaluhu. Kalau sudah murtad, amalnya dihapus semuanya. Hikmah dari ayat ini. Oh, bicara tentang pernikahan halal haram, apa hubungannya dengan kekafiran? Begitulah gara-gara pernikahan ini banyak sekali, lihat. Dan hari ini pun kita, kemarin kita belum menyelesaikan, ada seorang ngadu kepada kita. Anaknya masuk, anaknya murtad, anaknya ini, Masya Allah. Belum lagi tiba-tiba anaknya diam-diam menikah dengan orang Nasrani, itu hamil dengan orang Nasrani. Orang muslimah semuanya adalah problem. Anda di mana, wahai para orang tua? Sejauh mana diskusimu dengan anakmu? Jangan hanya diskusi ngurusi duniamu saja itu. Anakmu diajak duduk yang manis. Mulai dari dini, mulai dari kecil. Diajak bicara yang baik. Jangan dibiarkan. Kasih duit, kasih ini. Anda menjerumuskannya. Tapi kasih pengarahan. Kasih wejangan. Kasih tuntunan. Kasih pendidikan. Kasih-kasih sayang yang sesungguhnya. Kadang orang tua tidak pernah duduk dengan anaknya. Telepon bisnis berjam-jam. Tapi anaknya dari anak di telepon manis. Biasakan diajak anak kita bicara. Diajak bicara sebagai anak yang dewasa. Pandang anakmu, bukan, jangan pandang anakmu sebagai anak selamanya, wahai para orang tua. Akan tapi pandang anakmu sebagai seorang wanita yang dia juga punya kecenderungan kepada kaum pria. Jika mereka salah melangkah, maka Anda telah salah. Diarahkan. Anak laki-lakimu jangan pandang sebagai anak selamanya. Tapi pandanglah mereka sebagai seorang laki-laki punya syahwat, punya kecenderungan. Diajak bicara tentang kecenderungannya ini. Agar diarahkan kecenderungannya. Bagaimana memilih pasangan yang benar. Selamat. Sekarang liar. Diskusi enggak pernah, tiba-tiba dikagetkan. Bahkan sudah ada tanda-tanda ke situ pun masih cuek. Dayus. Jangan bangga dengan sholatmu, hai dayus. Dengan hajimu, hai dayus. Dengan umrahmu, hai dayus. Dengan sekadamu, dayus. Kok ini jahannam, dasar neraka jahannam. Dayus adalah orang yang tidak pernah punya cemburu. Anak perempuannya digendeng laki-laki sana sini. Cepat pulang nak ya, jangan lama-lama. Jangan lama-lama untuk berzina, tidak perlu lama-lama, Pak. Na'udzubillah. Mana orang tua yang ghirah, punya kecemburuan. Man la yaghir fa huwa khinzir. Yang tidak punya cemburu, kami ababi tadi itu. Mana? Ini perlu bangun kecemburuan ini. Kerusakan zaman sekarang, na'udzubillah. Yang sudah terlanjur kepleset, Allah Maha Pengampun, segera tobat dan sadar. Bawa anakmu kepada kemuliaan. Bahkan kadang gila dunia. Yang penting dapat duit, anaknya dijual. Agama anaknya dijual. Suatu ketika ada seorang ibu, salah satu anak perempuannya dinikahi oleh seorang di luar Islam. Dan ternyata ini justru yang paling disayangi. Kenapa? Karena dialah yang mencukupi rumah tangganya. Membelikan kulkas, membelikan AC, memperbaiki kamarnya. Na'udzubillah. Subhanallah, ibu itu seolah-olah berkata, wahai anakku, biarkan aku senang di dunia, memang aku niat ke depan masuk neraka jahanam. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Yang murtad akan terhapus semua amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa hubungannya? Makanya kita mencermati ini. Masuk para masyayikh kok. Hubungan tiba-tiba ngur nikah asik-asik kok neraka ini ada. Mesti kan ada dituruni anak soleh dan sebagainya. Kan ada hubungannya tadi menikah dengan ahli kitab yang sekarang dientengin, dipakai rambu-rambu, lihat. Pakai aturan, seenaknya sendiri, nikah ahli kitab alasannya bagus, dia orang lembut, orang lembut, seolah-olah orang Islam gak ada yang baik. Awas jangan tertipu dengan perbandingan lagi, mari pada Buya bagaimana seorang istri yang Nasrani, yang soleh, yang baik, sama seorang istri yang Muslimah tapi dia itu pelacur. Ini kan sama akhir zaman, orang yang sakit pikirannya mengatakan pemimpin yang kafir adil lebih bagus daripada pemimpin yang muslim tidak adil. Ini kan bukan perbandingan ini. Perbandinganmu bukan begitu, urusan jodoh. Buya, mana yang lebih bagus, orang Nasrani? Saya menikah dengan orang Nasrani, apa? Nasraniyah, seorang muslim ahli kitab, apa? Seorang Nasraniyah, wanita ahli kitab atau seorang wanita muslimah. Tentu perbandingan adalah sama-sama dalam lahirnya baik. Ya kok seolah kaum muslimin tidak ada yang baik. Seolah kaum muslimat tidak ada yang baik. Wahai anak-anakku, urusan ini. Bahkan kadang begini. Sudah gandrung, oh dia mah baik, subhanallah. Seorang laki-laki, betul-betul. Kalau dulu tuh para, kalau kita menemukan membesar, termasuk dinukil dari Sayyidina Uthman bin Affan. Pernikahan para orang-orang besar dengan ahli kitab punya makna luar biasa. Buahnya adalah, karena dengan power kekuatan. Sebagai seorang penguasa dan orang kaya dan sebagainya, semua keluarganya ke bawah masuk Islam semuanya. Dan hampir mereka tidak bertahan lama dengan agamanya. Sedikit yang bertahan dengan agamanya. Jadi ada misi untuk dakwah. Bukan ke bawah ini. Ini masalah. Pernikahan dengan ahli kitab. Harus waspada, hati-hati. Ini jangan-jangan ngentengin masalah yang demikian ini. Musibah zaman-zaman rusak zaman sekarang. Zaman fitnah. Baik. Kemudian. Hubungannya ini. Wafawil akhirati minal khasirin. Di akhirat. Di akhirat ada sama seorang yang merugi. Maka jangan main urusan pernikahan tadi ya. Biarpun urusan ahli kitab. Disebutkan dalam Al-Quran adalah boleh. Diperkenankan akan tapi. Tidak semua yang halal adalah hendak. Boleh engkau ambil. Di situ ada rambu-rambu tentang masa depan anakmu dan masa depan istrimu seperti apa. Dan harus waspada. Jangan ngentengin hukum Allah. Jangan ngentengin iman. Yang tidak khawatir imannya dicabut, akan dicabut. Yang selalu waspada, imannya tetap ada. Wallahu a'lam bisawab. Baik, selamat yang kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian tafsir yang telah beliau jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, radio kuno, juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada.

Sudah enggak bisa ditawar masalah ini. Kalau kebenaran enggak usah ngomong, biarpun yang melakukan adalah ayah saya atau anak saya, guru saya. Harus begitu kebenaran, jangan main-main urusan kepemimpinan ini. Dan ini bukan diskriminasi, dalam agama mereka juga ada, agama Nasrani juga punya rambu-rambu. Mereka melarang di kalangan kaum Nasrani, melarang memilih pemimpin yang muslim. Mereka juga punya rambu-rambu. Biarpun katanya demokrasi berjalan, mereka juga punya rambu-rambu. Dan coba di mana-mana, tidak ada. Ini kelebihan mereka dalam berpegang dengan agama mereka. Kelebihan mereka. Mereka itu, kalau di komunitas mereka, berpegang dengan agama mereka, hampir tidak pernah ada yang mempromosikan orang yang beragama lain di komunitas mereka. Dan memang orang kita itu sangat lemah. Kita ini gampang ikut-ikutan, tidak tahu apa yang dicari. Jangan dekat-dekat orang semacam itu. Apalagi orang atas nama tokoh ulama. Saya tidak ingin apakah pemimpin pondok, pemimpin organisasi, saya tidak punya urusan dengan itu semuanya. Biarpun katanya wali kutub dan sebagainya, hilang kutubnya. Karena ini urusan halal haram, tidak bisa dibantu. Menjerumuskan orang. Perbandingan yang kami hadirkan waktu di At-Taqwa antara pemimpin kafir yang adil, pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin muslim yang tidak adil, mana yang dipilih? Itu adalah tawaran fitnah, omongan fitnah. Orang Nasrani pun tidak bisa nerima dengan tawaran itu. Orang Yahudi juga tidak bisa nerima. Coba di kalangan Nasrani kita murmusikan begini. Di kalangan Nasrani. Di Roma sana kita berkata, pemimpin Nasrani yang zalim dibanding pemimpin muslim yang adil di kalangan Roma sana. Mereka tidak terima. Enggak begitu ngomongannya. Pasti begitu. Karena mereka cerdas. Hanya kita ini kadang-kadang biarpun katanya profesor jadi enggak cerdas. Ini yang pusing. Orang Nasrani pun enggak terima. Perbandingan enggak begitu dong. Kami kalangan Nasrani banyak kalau Nasrani. Kok perbandingannya adalah bahwasanya ini kalangan Nasrani misalnya. Kalangan Nasrani. Semuanya Nasrani dipatikan sana di Roma sana. Mana yang lebih kita pilih? Di antara pemimpin muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang tidak adil. Mereka pasti diam, enggak bisa langsung menjawab. Pemimpin muslim yang adil, enggak begitu. Karena bukan begitu perbandingannya. Dan kita harus lebih tahu dari itu bahwasanya semua orang punya keyakinan dengan agamanya. Bahkan waktu kami di Facebook ada yang kami mengatakan masalah ini. Kalau ada orang Nasrani berbuat baik kepada kaum muslim dalam masjid remaja, itu mesti ada maksud. Lah waktu ngomong begini katanya, Buya ini kok fitnah, katanya ngajari khusnudon kok. Bilang ada orang Nasrani kalau bantu orang Islam ada maksud bagaimana? Enggak usah, balik saja. Kalau Buya Yahya bantu orang Nasrani ada maksud kok saya agar mereka masuk Islam. Ayo, mau apa? Kalau enggak ada maksud enggak punya iman. Bagaimana ente kok enggak paham urusan beragama ini? Katanya profesor ente. Orang Nasrani kalau membantu orang Islam, kalau dia memang punya iman, pasti ada maksud. Maksudnya apa? Ingin membawa mereka ke agama. Kalau dalam mereka adalah ingin menyelamatkan domba-domba yang sesat. Loh, mereka punya maksud. Dan ini sama kalau saya sebagai seorang muslim menyantuni orang Nasrani, saya tidak akan bohong kepada orang Nasrani. Biarpun tidak saya ungkapkan, saya ada maksud. Kenapa? Aku ingin menyelamatkan hamba Allah, bukan domba. Hamba Allah yang sesat. Saya menyelamatkan hamba Allah yang sesat. Sehingga setelah kamu masuk Islam menjadi saudaraku. Saya ada maksud. Ini kalimat ini normal ini. Lah kok waktu saya mengatakan, biarpun dia membantu masjid dan sebagainya ada maksud. Seudon loh. Bukan seudon. Dia punya iman atau tidak? Justru yang seudon ente. Dia seolah-olah orang tidak punya iman. Dia Nasrani bohongan. Dia Nasrani palsu. Tidak punya iman. Anda yang seudon. Saya tidak seudon. Saya khusnudon. Dia ada maksud. Dan mereka punya masa depan. Kalau dia punya iman, ingin menasronikan semuanya. Kecuali dia tidak punya iman. Lalu atas nama agama, kenapa? Ini loh, ini harus waspada. Hei orang yang katanya Anda misalnya. Apakah Anda seorang kiai double 16? Atau ustaz double 20? Atau profesornya adalah di 16 perguruan tinggi? Enggak penting itu. Anda faham enggak bisa berpikir semacam ini? Dan kita pun juga tidak bisa menyalah-nyalahkan kalau orang Nasrani bagi-bagi makanan kok. Ente bagi-bagi makanan juga. Makanya kadang sebagian orang Nasrani bagi-bagi makanan di Gunung Kidul dan sebagainya. Ya gimana tidak bagi makanan? Ente tidak bagi-bagi makanan. Kita ada suka ribut kok itu. Loh, alasannya apa? Itu kan melanggar merusak kampung Londa. Di atas nama santunan sosial. Bisa saja ngomong begitu. Cuman coba. Dalam keadaan begitu pun kita sudah bisa menilai. Dia tidak mungkin murni sosial. Pasti ada maksud. Ada maksud. Enteng sebetulnya. Kalau ada orang sedikit menggunakan akalnya. Ya jadi masalah Allah kalau sudah tidak menggunakan akal. Jadi ya sudah tidak berakal. Mohon maaf. Saya tidak menyebut. Saya tidak pernah punya urusan dengan. Saya tidak kenal si A, si B. Saya tidak pernah menyebut pejabat. Anggap saja negara antah-berantah sana. Negara di awang-awang sana sudah. Kita tidak negeri Indonesia Raya. Indonesia Raya insya Allah pemimpinnya baik. Pemimpinnya seorang muslim yang soleh. Pemimpinnya ahli surga. Ini saja sudah. Kita hanya bicara tentang. Saya tidak kenal dengan ketua tabiat. Ketua organisasi. Ketua pondok. Saya tidak pernah urusan dengan ketua pondok yang begitu. Ketua organisasi yang begitu tidak punya urusan. Kalau masalah hak batil ada di hadapan saya. Saya sampaikan. Selesai. Jangan diadu saya dengan si A, si B, si C. Saya dengan orang Nasrani saya duduk kok. Bisa makan bareng kok saya. Cuman jangan dikatakan. Saya duduk dengan dia tidak ada maksud. Saya ada maksud dong. Saya lemah lembut orang Nasrani. Karena saya rindu agar dia masuk Islam. Berarti Buya tidak ikhlas kok. Insya Allah semoga ikhlas diterima oleh Allah. Nih karena Allah saya kok tidak ikhlas. Ini karena Allah. Karena percaya dengan Tuhan saya di sini. Ini sebetulnya sederhana. Semoga mendengar beliau. Tapi saya tidak tahu. Mohon saya tidak diadu dengan siapapun ya. Yang sangat memusuhi siapapun, insya Allah saya mencintai beliau. Bahkan yang ngomong jeleneh-leneh itu ya. Dalam kritik, ya hak batil. Tapi di tengah malam wajib kita mendoakan. Semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk. Cuman apa yang mau dicari sampai keliling ke sana kemari. Kemudian saya tidak tahu apakah betul cerita itu. Misalnya masuk pondok, cium tangan dan sebagainya. Atau masuk ini. Belum tentu masuk pondok. Bisa saja sekolah SMA umum miliknya dia, suruh kerudungan dan sebagainya, ya kan? Ada tokoh Nasrani datang ke situ cium tangan dan sebagainya. Bisa saja. Tapi pondok beneran Bu ya, ini yang salah santrinya atau gurunya? Waduh, yang salah dua-duanya ini. Ini saya tidak punya urusan dengan. Saya itu buta informasi kok. Saya buta informasi ini. Maka saya lebih senang buta informasi dalam hal itu. Sebab ada kaum muslimin dengar informasi koran terpedaya dengan Buddha. Wah hebat dia, hebat. Orang Islam tiba-tiba gara-gara baca koran 3 kali. Tidak pernah baca Quran sebabnya. Baca koran 3 kali langsung dukung dia pemimpin kafir tapi adil dia. Aduh, ente baca koran 16 kali Qurannya enggak. Makanya keblinger setiap hari suguhannya Al-Quran. Coba dengan Al-Quran, paham nanti. Coba ini permasalahan adalah permasalahan iman. Sudahlah, jangan dihubungkan dengan si A, si B, si C. Kalau memang seperti itu, dan kami pernah mendengar, ada pertanyaan langsung kamu, gimana pemimpin ini? Ajib, itu cara membandingkan. Perbandingan yang coba dilihat lagi, diulas, kami tidak akan mengulang. Karena membuat perbandingan banyak, lebih baik dibentuk dalam tulisan saja. Ini seperti itu ya. Jadi apa, bagaimana kalau ada seorang tokoh agama, kiai membawa orang Nasrani untuk dipromosikan jadi pemimpin dan sebagainya. Sebetulnya dia telah rontok gelar kiainya, hilang ustadznya. Dia sendiri yang menjatuhkan. Ustadz tidak akan seperti itu. Kiai tidak akan seperti itu. Biasanya sudah fanatik gila diwali-walikan itu. Waduh, kiamat itu sudah. Walikan orang melakukan karom. Oh, dia itu sudah dekat dengan wali setan yang ada di sana. Biasanya begitu dihubungkan ini. Dia adalah orang paling dekat dengan wali setan ini atau wali ini. Dan dihubungkan dengan lain-lainnya. Macam-macam nanti. Dikeramat-keramatkan dulu nanti. Sudahlah, tidak usah repot-repot. Kalau Buya Yahya melanggar syariat Nabi Muhammad, hilang tinggalkan majelis ini. Tidak usah ditakwili macam-macam. Firman saya duduk 40 tahun misalnya di depannya wali kutub misalnya. Ketahuilah kalau melanggar syariat. Sebab umat itu harus jelas. Petunjuk itu harus jelas. Rambu-rambu harus jelas. Tidak usah dikasih. Mulai itu kan omongannya saja keluar dari syariat. Tapi hakikatnya, dia adalah waliullah. Oh, baik. Pengen nyontoh apa? Halaj. Baik. Halaj. Ada halaj itu adalah orang ulama yang nyeleneh omongannya. Omongannya mengeluarkan diri mereka dari iman, dari Islam. Cuman bahasa dulu karena yang lagi ngetren waktu itu adalah urusan tasawuf. Maka halaj itu terjerumus dalam ungkapan tidak ada di jubahku kecuali Allah. Mengatakan dirinya adalah Allah. Kalimat yang menjadikan dirinya kafir. Jadi sebetulnya maknanya lebih luas. Pokoknya sesuatu menjadi kendirinya kafir, ini adalah kelas-kelas halaj. Kemudian halaj dipenggal lehernya oleh para ulama dengan pedang syariat. Karena omongannya keluar dari syariat, maka dipenggal lehernya. Setelah dipenggal lehernya, konon katanya apa? Harum darahnya. Dan menggaris begitu tulisan La ilaha illallah. Baru setelah itu para ulama yang memegang lehernya, mereka tidak menyesal membunuhnya. Karena apa? Membunuh dengan pedang syariat. Akan tapi setelah itu husnudzan, kalau halaj itu adalah waliullah. Jadi omongannya itu adalah bukan karena dia dibayar 6 miliar, bukan. Bukan karena pondoknya ingin dibangun, bukan. Karena tenggelam dalam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat dia tenggelam dalam cinta kepada Allah sampai ngomongnya begitu. Tidak ada jubah gugus jali. Allah, Allah, Allah. Siapa kamu? Allah. Dipenggal lehernya. Keluar dari syariat, dihukum dulu. Makanya kalau ada orang sekarang ngane-ngane, lalu dianggap wali, saya bisa mengakui diri yang wali, tapi dipenggal dulu lehernya. Kalau menulis la ilallah, bau harum, nanti kita kunjungi kuburannya. Lo ngeliar ya, gak ada begitu. Syariat itu tegas. Mohon maaf, kita ngomong umum, tidak mengarah ke sana. Ini rambu-rambu. Ngomongnya ini adalah seandainya. Buya Yahya, sudah selesai. Gak usah ke orang lain. Omongannya keluar dari syariat, jangan dianggap sebagai apapun, kecuali dipenggal lehernya dulu, baru ngalir. La ilallah, baru nanti katakan wali. Majdub. Ya gak seneng duit. Gak seneng pangkat. Nah, sekarang kok aneh-aneh. Orang, ulama, Nabi Muhammad adalah lihat. Makomnya apa? Nabi saja di bawahnya beliau. Apalagi urusan wali-wali ini. Nabi Muhammad ciri yang paling istimewa pada Nabi adalah uswatun hasanah. Perilakunya, omongannya itu akan ditiru. Nabi. Dan begitu lihat ulama-ulama setelah Sayyidin Abu Bakar Siddiq dan sebagainya, Imam Syafi'i dan seterusnya. Loh sekarang kok ngane-ngane ini. Kalau tidak aneh, tidak ditulis di koran saya nanti. Tidak bisa masuk TV kalau tidak aneh ini. Biarin TV, tidak TV-TV-an kalau begitu. Ini problem ini semuanya. Semoga Allah mengampuni. Ini umat harus selamatkan. Tidak mengangkat pemimpin yang kafir adalah haram. Dan ketahuilah bahwasanya sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin yang kafir, semoga bermanfaat untuk umat Islam. Tapi tetap kita tidak boleh memilih. Dan jangan Anda lupa bahwasanya mereka punya agama, ketahuilah apa yang mereka lakukan itu ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Bukan su'udan, justru khusrudan saya kepada mereka. Pamrihnya karena apa? Dia ingin disenangi oleh Tuhannya. Ya Tuhannya. Tuhannya yang palsu. Ini harus paham. Anda jangan lupa, jangan tertipu. Anda, dia punya pamrih. Ingin disanjung oleh Tuhannya. Yang dia merayak itu enggak. Ingin masuk surganya. Karena mereka meyakini dengan perjuangan akan dapat menolong dan sebagainya. Atau ingin membawa umat Islam ini kepada agama mereka. Sama dengan umat Islam kalau berbuat baik. Enteng sebetulnya. Yang menjadi enteng, yang menjadi tidak enteng adalah orang yang lagi ngantuk, lagi mabuk, lagi pusing. Sehingga ngomongnya tidak jelas. Ngelantur ke sana kemari. Na'udzubillah ya. Sampai ziarah ke pondok sama orang Nasrani. Lah mau diangkat jadi pemimpin. Saking bingungnya seolah-olah orang Islam sudah enggak ada. Semoga Allah menjauhkan kita dari kebusukan-kebusukan itu. Saya lanjutkan sedikit masalah orang baik. Contoh, calon pemimpinmu adalah orang kafir. Pilihannya, orang kafir itu baik. Apa? Adil, membuat kampung kita rapi, bagus, dan sebagainya. Benar dia, nyantuni fakir miskin, dan sebagainya. Tapi setiap hari dia bilang, bapakmu sebut binatang, bapakmu kambing, bapakmu... Dia baik, suka nyantuni, tapi... Dia itu dalam waktu yang nganu sering nyaci maki bapakmu. Ayo, masih bisa ngomong baik. Sama tadi urusan milih. Oh, dia wanita soleh, wanita baik, lembut, pemaaf, penyantun. Cuman agamanya beda. Baik. Anggap saja calon suami istrimu itu adalah seorang perempuan yang baik. Tapi setiap hari nyaci bapakmu gimana? Bapakmu meong. Bapakmu tikus. Bapakmu ini misalnya. Jadi nikah? Ya enggak jadi, enak aja bapak saya dibilang begitu. Dibilang pendusta, bapakmu pembohong. Enak? Tidak enak. Itu yang katanya bangun India sebagainya. Bilang, aku bangunkan pondok rumahmu, pondok saya bantu, masjid saya bantu. Tapi ingat, bapakmu tetap tikus. Ayo, misalnya. Kira-kira kita terima enggak begitu tuh? Ya enggak terima. Itu hanya bapakmu yang dihina. Ini yang didustakan adalah Rasulullah. Dan yang didustakan adalah Allah. Masih mau memilih dia. Imanmu ada di mana? Nah ini rupanya gimana cara berpikirnya? Ini yang didustakan Rasulullah. Bukan lagi bapakmu. Bapak kita mana apa-apa dibanding Rasulullah. Lah Allah dibilang punya anak. Allah dibilang begini. Allah marah sampai barang siapa menyekutukan Allah akan masuk neraka selama-lamanya. Allah ancam, Allah marah benar. Sementara kalau ada dosa yang lain Allah apa? Akan aku ampuni. Dosa kayak apa? Akan aku ampuni. Tapi yang satu ini, jahanam selama-lamanya. Allah marah. Lah kok kita bilang dia mah baik. Biarpun mencaci maki Allah. Nah ini coba. Mau panjang lagi diajak diskusi akal lagi ini. Habisin waktunya. Kalau orang sini tidak apa, semoga didengar di luar. Selesai. Ini hanya pemahaman-pemahaman yang perlu kita hadirkan di hati kita. Ketahuilah Muslim. Semoga Allah mengampuni kita, memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna. وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تصر علينا انك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا الله kuatkan iman kami ya Allah, jaga akidah kami ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab terjerumus, jauhkan kami dari sebab-sebab tersesat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan umat ini ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus, ahli surgamu, ahli iman, ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun di antara kami yang mereka disebut sebagai tokoh ya Allah, saat ini terjerumus ya Allah, mempromosikan musuh-musuhmu untuk menjadi pemimpin seperti yang kami dengar sehari ini ya Allah, kami mohon berikan kepada beliau-beliau itu petunjukmu ya Allah. Jangan biarkan mereka terus liar dengan kesalahannya untuk menjerumuskan umat ya Allah. Sungguh kami tidak rela ya Allah. Karena mereka adalah juga umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan biarkan mereka terus membawa umat dalam kehinaan. Jangan biarkan mereka terus membawa umat dalam kekafiran ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari ketersesatan ya Allah. Jauhkan kami dari memimpin dan jauhkan kami dari salah memilih pemimpin ya Allah. Siapapun yang telah memimpin kami saat ini ya Allah, siapapun mereka, jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah. Jika mereka orang luar Islam, maka ya Allah mereka jadikan ahli iman, ahli Islam ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu. Panjang umur orang tua kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami pasangan ya Allah. Yang belum menikah, berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua ya Allah. Umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.